إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berperan untuk jalannya majelis atau kajian kita dalam kesempatan hari ini. Dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkur nasa." Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua orang yang tidak tahu terima kasih kepada jasa dan peran manusia. Maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tahu diri, menghargai jasa orang yang berjasa, menghargai peran orang yang berperan, dan memberikan apresiasi penghargaan kepada orang yang memiliki memberikan bantuan kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa berterima kasih kepada manusia adalah syarat untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Penjelasannya sebagaimana penjelasan para ulama adalah karena jasa manusia itu bisa dihitung. Kebaikan orang itu ada batasnya. Maka jika seorang itu tidak bisa berterima kasih dengan yang sedikit, maka dia tentu lebih tidak bisa berterima kasih dengan yang banyak dan yang berlimpah. Maka peran manusia, jasa orang kepada diri kita tentu tidak ada apa-apanya dengan jasa, peran, dan kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Maka jasa dan nikmat dan peran orang lain pada kita adalah sedikit, sedangkan jasa dan kebaikan Allah banyak tak terhitung. Maka jika kita tidak bisa berterima kasih kepada peran manusia, jasa manusia, kebaikan manusia yang sedikit, maka bagaimanakah mungkin kita bisa bersyukur dan berterima kasih dengan yang memberikan jasa yang sangat banyak, kebaikan yang tak terhitung. Itu lebih layak untuk dia tidak mampu berterima kasih. Dia tidak mampu untuk mensyukur yang sedikit, maka mensyukur yang banyak tentu dia lebih tidak mampu. Oleh karena itu, maka saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada semua orang dan semua pihak yang berperan untuk adanya kajian ini, baik dari pengurus masjid dan semua sekedar panitia. Dan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwasanya semua orang yang punya peran dalam amal kebajikan, maka dia mendapatkan pahala kebajikan tersebut. Maka semua orang yang berperan jadi panitia, sekedar pengurus kajian ini mendapatkan pahala yang didapatkan oleh orang yang mengisi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Man jahaza ghasyan faqad ghasa." Siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang mau berangkat perang, maka dia sungguh telah berperan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang punya peran agar orang yang berjihad bisa berjihad, maka dia mendapatkan pahala orang yang berjihad. Padahal dia tidak berangkat berjihad. Dia cuma membantu menyiapkan bekal, keperluan, peralatan, atau yang lain yang dibutuhkan oleh orang yang berjihad. Meskipun dia tidak berangkat jihad, tapi katakan dia mendapatkan pahala jihad. Maka siapa yang punya peran dalam satu amal kebajikan, maka dia mendapatkan pahala pelakunya tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit. Maka semua orang yang punya peran dalam terwujudnya satu majelis taklim, satu majelis ilmu, maka meskipun dia tidak, bukan dia yang duduk mengisi, dia mendapatkan pahala orang yang mengisi dan pahala dari kegiatan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Topik kajian kita dalam kesempatan pagi dan menjelang siang hari ini, kita akan membahas tentang masalah akidah. Bab awal. Maka kita akan ambilkan topik bahasan kajian kita dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari satu buku tipis yang berjudul Kut Akidah Tata dan Tiga Pesunah. Bila akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber akidah dan keyakinan. Karya Sama Majemil Zainu Warahmatullah Ta'ala. Poin pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang masalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hak yang paling penting yang wajib ditunaikan oleh seorang manusia, seorang hamba, adalah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita perlu menyadari apa maksud tujuan kita diciptakan. Maka untuk apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan diri kita? Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan diri kita untuk sekedar main-main, sekedar makan, minum, buang air, kawin, punya anak, punya cucu, dan nuh mati? Apakah demikian sekedar siklus kehidupan manusia dan untuk itu saja manusia diciptakan? Maka jawabannya, jika manusia diciptakan untuk kegiatan semacam itu, maka tidak ada bedanya manusia dengan ayam, tidak ada bedanya manusia dengan kambing. Kambing lahir kecil main-main, loncat-loncat, gede bisa kerja, cari makan, kawin, punya anak, jadi sampai punya cucu, nunggu mati disembelih, dijual korban. Demikianlah siklus kehidupan binatang. Dan betapa hinanya manusia jika siklus hidupnya dan tujuan hidupnya sebagaimana kambing dan ayam. Maka di antara hal yang menunjukkan kemuliaan manusia di atas binatang, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah ciptakan jagat raya termasuk binatang sebagai sarana agar orang bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Di sarana ya, Allah ingin supaya sarana tersebut dimanfaatkan. Daging ayam dimakan, kambing dan disembelih dan dimakan dalam rangka supaya manusia mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentang masalah ini, satu hal yang mungkin cukup akrab di telinga kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Surat Al-Dariyat ayat yang ke-56, Allah katakan, "Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin, tidaklah menciptakan manusia kecuali supaya mereka menyembahku, kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Maka Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Disebut jin dulu baru manusia, karena jin tercipta sebelum terciptanya manusia. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk Adam alaihi salatu wassalam, jin sudah ada. Maka jin tercipta lebih dahulu daripada manusia, maka dalam ayat ini disebutkan jin baru manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan, satu maksud yang mulia, itu supaya mereka, jin dan manusia, beribadah kepada Allah Maka ini menunjukkan bahasanya jin itu juga mukallaf, dibebani syariat, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana manusia jika tidak mewujudkan fungsi ini yaitu beribadah kepada Allah akan dihukum di neraka, maka demikian juga jin yang tidak mewujudkan maksud ini, tidak mau beribadah kepada Allah, juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan jin akan merasakan kesakitan dan akan tersiksa dengan siksaan di neraka meskipun dia tercipta dari api. Sebagian orang bertanya, jin terbuat dari api, kalau kita tidak beribadah kepada Allah nanti masuk neraka, enak dong, karena tidak akan tersiksa. Sebagian orang bertanya semacam itu. Maka jawaban simpelnya gampang, cari batu bata, lemparkan kepada orang yang bertanya. Cari batu bata, lemparkan kepada orang yang bertanya, dan tanyakan kepadanya, sakit gak? Kena batu bata? Jika itu sakit, kamu dengan batu bata sejenis, sama-sama tercipta dari tanah. Anda tercipta dari tanah, batu bata dari mana? Dari tanah. Nyatanya dilempar pakai tanah sakit, padahal Anda terbuat dari. Maka demikian meskipun jin tercipta dari api, ketika dia dimasukkan ke neraka juga tersiksa dengan api neraka. Sebagaimana gambaran orang ya, manusia yang tercipta dari tanah ketika dilempar dengan batu bata yang terbuat dari tanah, yang juga masih tanah, itu pun juga mengerang kesakitan. Apalagi yang tenangnya kena kepala, terus masuk rumah sakit. Maka jin itu mukallaf, jin terkena beban syariat. Maka jin itu punya kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bukan disembah. Jin itu punya kewajiban menyembah Allah dan bukan disembah. Dia punya kewajiban sama dengan kewajiban kita. Kita punya kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah jin. Sebagaimana jin dan tidak memiliki hak untuk disembah, dan dia punya kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz bin Jabalnya adalah pemimpin para ulama. Nabi katakan kepada Mu'adz bin Jabal, "A'lam ummati bil halal wal haram." Mu'adz bin Jabal, umatku yang paling mengerti dan paham tentang mana yang halal dan mana yang haram, yang paling tepat untuk berfatwa tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, "Hakullah ala ibad ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah yang menjadi kewajiban manusia adalah manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaq alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyembahnya dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kita dilarang menyekutukan Allah dengan sesuatu apa? Maka kemusyrikan tindakan menyekutukan Allah itu sama saja. Apapun yang disembah selain Allah, tidak ada bedanya antara orang yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah orang soleh yang dianggap wali, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah jin, bahkan boleh jadi menyembah tahi segala itu tidak ada beda. Tidak ada beda. Semuanya sama. maka semua orang yang karena yang terlarang adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu apa, itu yang dilarang. Kita tidak hanya dilarang menyekutukan Allah dengan patung, namun kita dilarang menyekutukan Allah baik dengan menyembah patung, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah kuburan, menyembah manusia yang hidup atau manusia yang mati, bahkan menyembah nabi, menyembah malaikat, karena yang dilarang jangan sekutukan Allah dengan sesuatu, karena larangannya adalah jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka tidak ada beda antara yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah patung dengan yang menyembah orang saleh, dengan yang menyembah wali, dengan yang menyembah nabi. Itu tidak ada beda. Sama-sama terlarang. Sama-sama terlarang. Karena larangannya janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apa. Maka sebagian orang beranggapan dia enggak boleh itu kalau nyembah pohon, nyembah batu, nyembah patung. Kalau nyembah wali enggak apa-apa. Wali orang mulia, masa menyembahnya dianggap sama dengan nyembah patung, nyembah pohon. Sebagian orang punya persepsi semacam itu. Maka perlu diingatkan maka berkaitan dengan anggapan ini, apa yang dilarang? Apakah yang dilarang? Janganlah semata-mata jangan nyembah pohon, jangan nyembah batu, jangan nyembah akik, jangan nyembah keris. Apakah yang dilarang adalah jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apa? Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apa. Cuma tidak ada bedanya. Semuanya sama, namanya kemusyrikan. Baik mau nyembah nabi, nyembah wali, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah patung, nyembah tai. Maka kalau orang Solo itu punya tebu namanya Kiai Slamet. Yang itu tainya dinantikan, tainya itu dinantikan kalau malam Sabtu Suwo. Nanti kalau malam Sabtu Suwo, nanti Kiai Slamet ini akan dilepas, diarak keliling jalan-jalan utama di kota Solo, dan orang pun antri berjajar di pinggir-pinggir jalan menantikan tai. Nanti kalau Kiai Slamet yang tebu ini kemudian berhenti, kemudian mengangkat tai, maka tainya akan jadi keterbukaan uang untuk akan disuang berbanyak uang kalau kita cari tai. Maka sama saja, tidak ada bedanya antara orang yang nyembah wali, nyembah nabi, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah kain sama saja. Karena itulah adalah janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala sembahlah Allah. Dan poin yang kedua, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini harus jadi satu kesatuan. Perhatikan hadisnya, hadisnya tidak mengatakan sembahlah Allah titik. Masih koma. Sembahlah Allah koma. Jangan sebutkan Allah dengan sesuatu. Karena beda. Kalau kita katakan jangan sembahlah Allah, maka boleh jadi dengan rajin sholat, rajin puasa. Maka berarti saya sudah menunaikan hak Allah. Meskipun setelah sholat saya datang ke kuburan dan minta-minta sama orang mati, bukan saya dan nyembah Allah. Dia menjadi hamba Tuhan, sembahlah Allah. Namun tidak. Yang jadi hak Allah Subhanahu wa taala adalah sembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Maka orang yang rajin sholat, rajin puasa, namun setelah puasa, setelah rajin sholat, rajin puasa, bahkan pergi haji, dia datang ke kubur wali dan nyembah-nyembah orang yang sudah mati, dia belum menunaikan hak Allah. Karena hak Allah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Maka untuk bisa menjadi manusia yang menaikkan hak Allah tidak cukup dengan rajin sholat, rajin puasa, bayar zakat, pergi haji. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, namun juga rajin ngasih sesaji untuk nenek moyang, maka dia belum menaikkan hak Allah. Belum menaikkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masih menduakan Allah dan yang lain. Dia belum merasa cukup untuk beribadah kepada Allah. Orang juga dikatakan menaikkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala dia rajin menyembah Allah, sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, dia berbayar zakat dan bahkan melaksanakan kewajiban Allah, dia mampu pergi haji dan dia pun berhaji, dia pun rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu dia tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Maka ngasih sesaji ibu selamanya dan minta-minta kepada guru dipensiunkan, inilah orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat rajin, puasa rajin, namun ngasih sesaji juga masih tetap rajin, maka dia bukan orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena kewajiban dan tujuan dari Allah ciptakan kita dalam beribadah kepada-Nya, apa itu ibadah? Maka kita perlu tahu apa itu ibadah. Maka ibadah adalah ismul jami wa kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'al. Ibadah adalah segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibadah. Baik ucapan tersebut adalah ucapan lisan ataupun ucapan hati. Ucapan hati sama dengan keyakinan. Baik perbuatan tersebut adalah perbuatan badan ataukah perbuatan hati. Perbuatan badan, sholat, sujud, rukuk, puasa, ataukah perbuatan hati, rasa takut, harapan, tawakal, rasa cinta, perbuatan. Maka semua ucapan dan semua perbuatan yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ibadah. Dan dari mana kita tahu bahasanya itu adalah satu ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Kita tahu satu perbuatan dan satu ucapan adalah satu hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, manakala Allah memerintahkannya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan satu hal, maka itu sesuatu yang Allah cintai. Allah tidak akan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dia benci. Meskipun terkadang Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu yang Allah benci, namun Allah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dibenci. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah. Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa kepada-Nya, maka berdoa adalah ibadah. Allah perintahkan kita untuk rukuk dan sujud kepada-Nya, maka rukuk dan sujud adalah ibadah. Karena itu ibadah, maka ibadah hanyalah hak Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. maka tidak boleh rukuk dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang kedua, kita tahu bahwasanya sesuatu itu adalah satu hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala Allah dan Rasulnya menyukainya atau Allah dan Rasulnya memuji pelakunya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang melakukan satu perbuatan tertentu, maka dia adalah satu perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam memuji orang yang berpuasa, kepuasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk ibadah adalah doa, dan di antara bentuk ibadah adalah sholat, dan di antara bentuk ibadah adalah menyembelih dan melakukan penyembelihan. Dan itu semua hanya itu semua, dan yang semua yang berstatus ibadah hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin." Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat itu hanya untuk Allah semesta, tidak untuk yang lain. Wa nusuki, demikian juga nusuki di sini ada dua tafsiran, sehingga ada dua penerjemahan. Boleh diterjemahkan dengan makna yang luas, yaitu ibadahku, atau diterjemahkan dengan terjemah yang sempit, yaitu ibadah sembelihanku. Maka dan ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Dan di antara ibadahku adalah sembelihan. Sembelihan dalam rangka mendekatkan diri hanya akan aku lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa yang lainnya. Demikian juga semua kegiatanku ketika aku hidup, aku maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna demikian juga kondisiku saat aku meninggal dunia hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia adalah Rabb semesta. Maka sholatku, maka ibadahku, ibadahnya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibadah hanya boleh untuk Allah? Dalam ayat ini disampaikan alasannya. Alasannya karena Allah adalah Rabbil alamin, pencipta dan pengatur jalan raya. Itu alasannya kenapa kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan jalan raya dan yang mengatur dan yang memilikinya. Maka kaidah akal mengatakan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali yang menjadi objek. Tidak layak beribadah kecuali kepada yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, dan yang memiliki diri kita. Tidak layak disembah kecuali yang mencipta jagat raya, memiliki jagat raya, dan mengatur jagat raya. Untuk apa? Akal mengatakan akal sehat, bukan akalnya orang muslim. Akal orang sehat akan mengatakan untuk apa menyembah sesuatu yang tidak menciptakan? Untuk apa menyembah kepada sesuatu yang tidak memiliki? Untuk apa kita sembah sesuatu yang tidak mencipta bahkan tercipta? Untuk apa kita sembah sesuatu yang tidak memiliki bahkan dimiliki? Untuk apa kita merendahkan diri kepada sesuatu yang tidak mengatur namun diatur? selama akal sehat masih berfungsi, maka Allah akan mengatakan saya hanya akan menyembah orang yang mencinta, saya hanya menyembah sesuatu yang mencinta, sesuatu yang mulia, sesuatu yang mandi. Kalau dia sama dengan saya tercipta, saya tercipta. Dia makhluk, saya makhluk. Makhluk akhirnya tercipta. Dia tercipta, saya tercipta. Untuk apa saya mendahulukannya? Dia perlu makan, saya juga makan. Untuk apa saya memberikan sesaji kepadanya? Kalau dia diatur oleh takdir Allah, sebagaimana saya juga diatur oleh takdir Allah, untuk apa saya bersusah payah mencari keridhaan? Saya dan dia selevel atau bahkan dia lebih rendah. Kenapa kita merendahkan diri kepadanya? Oleh karena itu, sangat untuk orang yang untuk menjadi orang musyrik yang baik, dia harus menanggalkan akal. Pensiunkan akal, maka seorang manusia akan jadi orang musyrik yang mulia. Tanggalkan akal, letakkan akal, menjadi orang musyrik. Selama orang itu menggunakan akalnya dengan baik, menggunakan akal sehatnya, dan akal sehatnya masih bercokol di kepalanya, maka tak sudi baginya untuk menyembah makhluk. Dan ini diakui oleh orang-orang muslim. Mereka mengatakan bahasanya mereka ketika di dunia jadi orang muslim karena tidak punya akal. Sebagaimana Allah firman tadi surat Al-Mulk, kalau lakukan nasma orang nakilu makna fi ashabis sahir. Dan mereka mengatakan seandainya kami dulu di dunia mau pasang telinga baik-baik, tidak hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nakilu dan kami menggunakan akal sehat, makna fi ashabis sahir kami tidak akan jadi pembuli neraka. Kenapa? Maka orang muslim mengatakan kami jadi penghuni neraka gara-gara karena dua faktor. Yang pertama, tidak pakai akal, tidak pakai akal, menanggalkan akal sehat, membuang akal. Orang bilang, ayo ke sana, tinggal ke sana, tidak mikir ini diajak masuk sumur atau diajak masuk surga. Wah, pokoknya Pak Kiai ngajak ke sana, itu sana. Nggak pernah dipikir dan ditimpa. Diajak kemana? Udah kenaka. Ketika ada yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada iman, cuma lewat saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih lumayan daripada lewat depannya. Sempat masuk lewat depannya saja. Maka kami karena dulu kami tidak memasang telinga baik-baik, kemudian memikirkan apa yang didengarkan. Maka meskipun sudah mendengar ajakan pada tauhid, ajakan pada iman, jadi lewat pengajian, jadi lewat televisi dakwah atau yang lain, satu. Ya, maka di ayat yang disampaikan di surat Al-An'am ayat ke 162, ibadah negeri untuk Allah, bersuki ditahir bila'an salah satu tafsiran. Jadi ibadahku seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Dan kenapa hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin yang memiliki, yang mencipta, mengatur jagat raya. Itulah yang berhak untuk disembah. Dan ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hadis kursi disampaikan bahasanya amalan yang akan menyebabkan seorang itu sangat dekat dengan Allah adalah ketika kita mengerjakan amal-amal yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartuhu 'alaihi." Dan tidaklah hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada amal yang aku wajibkan kepada. Maka Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini bahwasanya amal yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang Allah wajibkan. Amal yang Allah wajibkan. Demikian juga amal yang Allah perintahkan dengan perintah anjuran. Maka yang akan menyebabkan seorang manusia itu semakin dekat dengan Allah adalah melakukan amal yang Allah wajibkan atau amalan-amalan yang Allah anjurkan. Adapun sesuatu yang tidak Allah perintahkan dengan perintah wajib atau perintah anjuran, maka itu tidak akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal yang haram. Dan hal haram yang paling haram adalah kemusyrikan. Maka kemusyrikan tidak akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahasanya orang-orang musyrik jahiliyah, Abu Lahab dan kawan-kawannya, mereka melakukan kemusyrikan dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang Allah haramkan, yaitu kemusyrikan. Mereka mengatakan, "Ma buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala yang kami sembah kecuali supaya kami tambah dekat dengan Allah. Maka mereka melakukan kemusyrikan itu tujuannya, tendensinya, motivasinya adalah supaya tambah dekat dengan Allah. Maka seorang hamba itu tidak akan semakin dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Baik perintah wajib atau perintah anjuran. Dan seorang manusia itu tidak akan tambah dekat dengan Allah dengan melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Bahkan sesuatu yang Allah haramkan itu akan menyebabkan sesuatu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun realitanya, nyatanya ada orang yang ingin dekat kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang paling Allah haramkan. Itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia akan tambah dekat dengan Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, dengan mengerjakan apa yang Allah anjurkan atau yang Allah wajibkan. Dan kewajiban yang paling wajib adalah tauhidullah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Setelah kita menyadari bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan kita pun menyadari apa itu ibadah, dengan cara apa kita akan dekat dengan Allah, amalan apa yang mendekatkan kita kepada Allah, maka poin bahasa berikutnya yang penting untuk diketahui, bagaimana cara kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mewujudkan maksud kita diciptakan menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sunah-sunah? Mana yang itu jika dilakukan puasan itu jadi malam, kata orang Jawa. Maka itulah ibadah. Dan ini kaidah yang dianut oleh banyak orang. Maka banyak orang di tempat kita itu menganut yang disebut oleh sebagian orang menganut madhab maromiyah. Yang penting marom. Yang penting marom. Kalau enggak marom, dah. Kenapa begini? Marom. Kenapa enggak mau begitu? Kayak begitu enggak marom. Kaidah yang dianut oleh banyak orang, madhab yang dianut oleh banyak orang, madhab tadi tidak apa. Maumiyah, pokoknya mana yang mau, wah, itu yang dikerjakan. Mana yang pasaknya tidak mau, tidak dikerjakan. Nah, apakah ibadah itu mau-mauan? Atau kan ikut dari? Maka kita katakan, jika ibadah itu malam-malaman, untuk apa Allah mengirim Rasul? Kalau ibadah itu malam-malaman, Rasul itu nganggur. Rasul itu pensiun. Tidak ada gunanya. Mau ngajari apa itu? Semua yang Nabi ajarkan kemudian itu diamandemen dan dibatalkan dengan mengatakan bahwa Nabi itu enggak marah atau kayak cepat begitu. Batal semuanya Nabi ajarkan. Nabi nganggur kalau gitu. Karena semuanya dibatalkan dengan tidak memalamkan. Masa ubur orang kayak ubur kucing enggak ada sebagian orang. Ini buruan bukan ubur kucing. Ya kalau buruan ya harus begini dan begitu biar malam. Kalau kayak ubur kucing gak malam. Maka ini satu hal yang kaidah yang penting untuk kita dudukkan. Maka jika dasar ibadah adalah marom, kemantapan hati, enggak mantap. Kalau enggak begini, kalau enggak begini, saya enggak mantap. Maka itu hakikatnya menihilkan tugas Rasul. Rasul itu sia-sia dan percuma. Sudah enggak bisa tinggal beribadah sesuai dengan kemalumannya masing-masing. Mau jungkir balik begini-begitu, jangan disalahkan, marom. Maka satu kaidah agama yang penting untuk kita pahami dan kita terapkan, dasarnya ibadah kita kepada Allah dasarnya bukan mahal-mahal. Dan mana yang mantap dalam ukuran perasaan. Namun ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalil dasar bukan mau, perasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal ibadah yang telah kalian kerjakan. Maka kita memiliki kewajiban taat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan tidak cukup di sini. Kita juga punya kewajiban untuk taat kepada Rasul dengan menjalankan apa yang Nabi perintahkan, Nabi ajarkan yang ada dalam hadis. Maka itulah yang jadi pegangan seorang muslim, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Perintah Allah, perintah Rasul. Beribadah sebagaimana Allah perintahkan, beribadah sebagaimana Rasul perintahkan. Dan siapa yang beribadah berdasarnya marah-marahan, mana yang marah dan mantap di hati dan di perasaan, tanpa menimbang itu apakah itu ada tuntunannya atau tidak, maka amal yang dilakukan sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita telah muslim dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Dalam siapa melakukan amal ibadah yang tidak kami tuntunkan dan tidak kami ajarkan, maka dia adalah amal yang tertolak dikembalikan kepada pelakunya. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa dari amal yang dia kerjakan kecuali capek semata, capek badan, capek pikiran, dan capek keuangan. Keuangannya capek, duit terkuas, capek badan, capek pikiran. Hasilnya mau, hasilnya tidak ada. Bahkan dia tidak berusaha. Karena kita diwajibkan beribadah sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini tidak di, ini kewajiban tidak ditunaikan. Melanggar kewajiban, maka mati. Bukan hanya sekedar sia-sia. Bukannya sekedar nol, namun sia-sia, nol, kosong, dapat capek pikiran, capek badan, capek keuangan, dan mendapatkan dosa. Dosa apa? Dosa tidak taat pada Allah dan Rasul. Maka ibadah adalah semua yang Allah cintai, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin beribadah, dan ibadah dan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu tahu dari mana, dengan melalui jalan apa kita tahu kalau ini sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berpikir, siapakah manusia yang tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah benci dan tidak? Maka satu-satunya manusia yang tahu mana-mana yang Allah cintai dan mana-mana yang Allah ridai, satu-satunya manusia yang mengetahui ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu secara pasti ini Allah cintai, ini Allah ridai. Jika Anda mengerjakannya, Anda akan dekat dengan Allah. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan dapatkan ganjaran dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang tahu dengan tegas dan pasti mana yang mendekatkan diri kepada Allah hanyalah Rasul, Rasul Muhammad SAW. Adapun manusia selain Rasul SAW, dia tidak bisa memastikan. Itu paling banter, maksimalnya dia cuma bisa mengatakan ini kaya-kaya yang mendekatkan diri kepada Allah. Sepertinya. Sepertinya ini mengatakan pada surga. Pasti mengatakan pada surga. Wallahu ta'ala a'lam. Karena saya juga belum mati dan belum sampai ke sana. Dan satu logika yang aneh, jika orang itu meninggalkan yang pasti kemudian mengambil yang lambat. Ini ada yang jelas pasti, pasti ini mendapatkan ridha Allah. Ini pasti sesuatu yang Allah cintai. Ini pasti adalah amal yang mengantarkan pada surga. Itu malah ditinggalkan. Saya tak yakin beli saja. Saya tak yang meragukan saja. Kalau yang di sini bikin malu, ini kan bikin malu. Maka kenapa? Kenapa yang masih ditinggalkan? Karena kemalaman. Kenapa yang melakukan? Ini minimal, maksimal. Maksimal dari berbagai macam ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, maksimalnya adalah jalan-jalan yang mengantarkan ke surga. Cuma jalan-jalan itu boleh jadi kayaknya kira-kira. Kira-kira bisa lah masuk surga pakai jalan ini. Kira-kira saja jalan ini. Kok gak pas? Loh, saya gak dapat wahyu. Tadi yang bikin amal tersebut gak dapat wahyu. Paling-paling dia namanya wahyu. Berarti dia dapat wahyu dari Allah SWT. Maka dia tidak bisa memastikan. Cuma paling banter, kayaknya kira-kira boleh jadi mungkin. Orang Jawa bilang bombong. Bombongnya ini mengatakan ke surga. Maka satu cara berpikir yang aneh, yang pasti yang yakin ditinggalkan, yang paling banter maksimal meragukan, sekedar kemungkinan kok malah diambil. Dan yang pasti ditelantar. Ini tentu satu tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ambil yang pasti, tinggalkan yang meragukan. Maka karena satu-satunya manusia yang tahu mana amal-amal yang secara pasti mendekatkan kepada Allah adalah Rasulullah SAW, maka siapa ini beribadah kepada Allah dan ibadahnya itu mendekatkan dia kepada Allah, maka satu-satunya pilihan adalah ikuti apa yang Nabi ajarkan. Maka satu kaidah yang patut untuk diperhatikan dan dicamkan, yang namanya tolak ukur ibadah bukan baik dan tidak baik. Begini kok tercela, begini kok dilarang, bukankah itu baik? Bukankah itu manfaat? Maka jawabannya tolak ukur ibadah bukan baik, sekedar baik. Mempatokkan beribadah berdalil atau tidak, baik atau tidak berdalil dengan ibadah. Dirasa tidak baik berdalil itu ibadah. Menurut perasaan, menurut pikiran ini tidak baik. Nah, itu yang sesuai dengan dalil, maka itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berpahala, itu yang mengantarkan kepada surga, itu yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan tolak ukurnya, bukankah ini baik, bukankah itu bermanfaat. Tolaknya bukan baik. Tolak ukur beragama, tolak ukur beribadah kepada Allah adalah berdalil mana yang lebih tuntunkan, nama mana yang lebih ajarkan. Meskipun sebenarnya kita katakan sesuatu yang dianggap baik namun tidak lebih berguna, itu sebenarnya tidak baik. Itu cuma kayaknya baik, sepertinya baik, boleh jadi ini baik, namun itu tidak baik. Kalau seandainya itu baik, Nabi telah mengajarkan. Seandainya itu betul-betul baik, Nabi tentu telah menguntungkan. Karena semua yang Nabi tuntunkan adalah satu hal yang baik dan manfaat. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap yang tepat pada saat kita melakukan amal ibadah yang Nabi tuntunkan? Maka Ketika kita mengerjakan amal yang Nabi tuntut pada manhaj yang Nabi ajarkan, maka harus ada pada diri kita harap-harap jelas, berharap sekaligus jelas. Kita tidak memastikan ibadah kita adalah ibadah yang Allah terima, sehingga kita kemudian bisa memastikan kalau kita adalah penduduk surga. Namun juga kita tidak boleh berlebihan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita putus asa, kemudian mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa kita. Namun ketika kita mengerjakan amal yang dituntutkan dan amal yang diajarkan, maka keadaan diri kita, keadaan hati kita ada di sana harapan dan ada di sana rasa khawatir dan kecemasan. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat As-Sajdah ayat yang ke-16, ketika menceritakan bagaimana ibadah yang Allah puji, ibadah orang-orang yang beriman yang Allah puji, maka Allah katakan yada'una rabbahum khawfan wa tuma'an. Mereka beribadah kepada Allah, kepada Rabb mereka, kepada yang menciptakan mereka, kepada yang memiliki mereka, khawfan wa tuma'an, ada cemas dan ada harapan. Maka seorang muslim, sikap seorang muslim, dia ada pada dirinya rasa cemas, dan ada pada dirinya ada rasa takut, dan ada pada dirinya rasa ketika dia melakukan amal, maka dia tidak menepuk dada. Ini amal yang pasti Allah terima. Namun mudah-mudahan Allah menerima. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menerimanya. Dan di sisi hati yang lain ada perasaan khawatir, jangan-jangan Allah tidak menerimanya. Maka orang yang beriman terkumpul badannya rasa harap dan rasa cemas. Di satu sisi dia berharap agar Allah meridai, agar Allah mencintai, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan di sisi yang lain dia cemas dan takut dengan muka Allah, cemas dan takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemas dan takut dengan kalau jangan-jangan Allah tidak menerima amalnya. Maka sebagian orang beranggapan ibadah yang benar, manakala kita beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Bahkan sebagian penyanyi dihindir dan beribadah kepada Allah karena ingin surga dan takut dengan neraka. Dikatakan kalau tidak ada surga dan neraka, apakah engkau masih menyembah? Maka bagaimana orang mencela orang yang beribadah karena mengharap surga dan takut neraka? Maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Bahkan seorang muslim memiliki sifat berharap masuk surga dan khawatir masuk neraka. Itulah ibadah yang Allah puji. Bahkan di bulan Ramadan ada satu hadis yang sangat tenar diucapkan oleh semua orang. Man suma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan beribadah kepada Allah karena beriman dan karena mengharap pahala, ingin masuk surga, maka itulah puasa yang terpuji, ibadah yang terpuji, ibadah yang membuahkan buahnya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mencela orang yang beribadah karena ingin surga, maka dia mencela ibadah yang dipuji. Ini adalah tindakan lancang alias kurang ajar. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya ibadah terpuji, ibadah yang menghasilkan manfaat adalah ibadah karena mengharap pahala, karena pengen ganjaran, karena pengen pahala, karena pengen surga. Ini ibadah terpuji, pemalas dia katakan tidak, wahai Nabi, ini ibadah yang terpuji. Bayangkan Nabi menyampaikan hadis di atas di depan orang tersebut, dia intupsi wahai Nabi. Itu bukan ibadah, ibadah karena mengharap pahala dengan surga, bukan. Ibadah yang terpuji, bahkan itu ibadah yang tercela. Kita katakan ini orang punya sopan santun dengan Nabi, atau kurang ajar dengan Nabi. Tentu setiap muslim akan sepakat ini orang kurang ajar dengan Nabi. Wong Nabi bilang itu mengharap pahala dalam ibadah itu terpuji, dia bilang maaf, tercela wahai Nabi, apa yang Anda puji? Oleh karena itu di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalam hadis yang saya jadikan Abu Dawud, As'allah jannata wa'audu bika minannar wa'audu bihi minannar. Aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Maka Nabi takut neraka, oleh karena itu dia berlindung kepada Allah dari neraka. Dan Nabi ingin surga, oleh karena itu dia minta surga. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna dan beribadah kepada Allah, dia pengen surga dan khawatir dengan neraka. Saya pengen bahwa Allah dalam keadaan pengen surga dan khawatir masuk neraka, maka dia beribadah sebagaimana ibadahnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang mencontoh Nabi semacam ini dia orang yang beribadah dengan baik ataukah beribadah yang jelek? Tentu dia adalah orang yang beribadah baik, dengan baik. Dia meneladani Nabi. Kemudian di antara hal yang penting berkaitan dengan masalah ibadah, sikap penting ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada rasa harap dan rasa takut. Maka demikian juga ada satu hal yang terpuji manakala seorang itu sampai derajat ihsan dalam ibadahnya kepada Allah. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Atau beribadah kepada Allah dalam keadaan yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Dan Allah mengawasi. Sebagaimana dan ihsan dalam ibadah adalah merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah yang dia kerjakan. Allah berfirman di surat As-Su'ara ayat yang ke-218 Allah diyaraka hina lakum wa taqallubaka fi sajidin. Allah adalah zat yang melihatmu ketika engkau berdiri mengerjakan salat dan engkau bolak-balik mengerjakan salat berjamaah bersama orang-orang yang bersujud. Demikian juga dalam hadis di alam Nabi dengan Jibril yang datang dengan sosok manusia. Pernah dikatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Jika seorang itu tidak sampai derajat ini, maka adalah dia beribadah kepada Allah dalam keadaan yakin kalau Allah mengawasinya. Apa yang akan dilakukan oleh seorang pekerja, seorang karyawan, seorang budak ketika dia awasi mandornya? Yang mandor itulah yang memberikan upah padanya, menentukan gajinya. Dia gajian tetap tidak di tangan si mandor. Maka apa yang dilakukan, dia akan bekerja semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Maka orang yang beribadah kepada Allah karena meyakini Allah melihat dan mengawasinya, maka dia akan beribadah kepada Allah sebaik mungkin, sesempurna mungkin yang bisa dia lakukan. Maka dia tidak beribadah seenaknya dan semaunya. Maka ini adalah sempurnanya ibadah, sebab sempurnanya ibadah. Ibadah seorang muslim akan sempurna manakala dia beribadah kepada Allah dalam kondisi dia meyakini bahwasanya Allah mengawasi diri. Maka dia akan beribadah seindah mungkin, seideal mungkin. Satu hal yang juga patut untuk kita perhatikan, untuk apa Allah mengutus para utusan? Di antara kejelan, mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Maka misi pokok Allah mengutus para utusan tersebut diberi tugas, mendapatkan beban untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan kemusyrikan. Di samping tugas yang tadi telah kita sebutkan, mengajari manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah. Para rasul, semua rasul tugasnya ini, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mengajak umatnya untuk meninggalkan kemusyrikan. Demikian juga mengajar umatnya bagaimanakah cara yang benar untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Barakatna fi kulli ummatin rasula." Dan kami telah mengirim rasul di setiap umat yang besar. Maka umat yang jumlahnya besar, setiap umat yang jumlahnya besar Allah kirim rasul. Semua mereka, semua rasul yang Allah kirim membawa misi yang sama. Anibutullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan taghut. Terjemah bebas untuk ini adalah tinggalkanlah kemusyrikan. Tinggalkanlah ajakan setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua rasul Allah sampaikan di surat An-Nahl ayat ke-36, semuanya membawa dua misi. Yang ini satu kesatuan. Sembahlah Allah, tinggalkanlah taghut, tinggalkanlah ajakan setan yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah dengan berbagai macam bentuk dan upaya. Maka ayat ini sama dengan hadis yang tadi kita sampaikan tentang hak Allah. Tadi di pembahasan tentang hak Allah, Nabi katakan hak Allah, sembahlah Allah dan sekutukan Allah dengan sesungguhnya. Ini sama persis dengan surat An-Nahl 36. Sembahlah Allah sama. Kalau tadi bahasanya tidak kalah kemusyrikan, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di surat An-Nahl 36 bahasanya tinggalkanlah taghut, tinggalkanlah semua ajakan setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an semua orang musyrik itu disebut menyembah setan. Padahal jadi dia bukan pemuja setan. Dia pemuja leluhur. Dia pemuja patung, pemuja malaikat, pemuja nabi, pemuja wali. Semua orang musyrik apapun yang disembah dalam Al-Quran disebut latak musyrik. Jangan musyrik setan. Padahal realitanya tidak semua mereka memuja setan dalam artian memberikan pemujaan kepada jin. Jadi setan jin. Kenapa semua orang musyrik apapun sesembahannya disebut menyembah setan? Sebenarnya karena semua orang itu melakukan kemusyrikan karena mengikuti ajaran setan. Tidak ada yang bukan karena ajaran setan. Semuanya karena ajaran setan. Jika apapun yang disembah, hakikatnya adalah menyembah setan. Dan ini adalah ajaran semua para nabi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kami katakan al-anbiya seperti alat. Sesungguhnya para nabi itu seperti orang-orang yang bersaudara, bapaknya satu, ibunya beda-beda. Lanjutannya hadis, kami katakan ummahatul musyaddawati wahid. Syariat mereka beda-beda, namun agama mereka sama. Maka semua para nabi pokok agamanya sama. Itu sebab Allah tinggalkanlah kemusyrikan. Yang beda antara satu nabi dengan nabi yang lain adalah perincian tata cara beribadah. Gimana tata cara sholat nabi-nabi terdahulu? Bagaimana tata puasa umat terdahulu? Maka beda dengan tata cara puasa yang ada dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ajaran para nabi itu beda? Semua mereka ajarannya sama, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala macam dan bentuk kemusyrikan. Dan seorang itu tidaklah tergolong menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia bertauhid. Orang yang tidak bertauhid tidak disebut menyembah Allah, namun malah ada sebutan menyembah setan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Kafirun, kita Allah katakan, "Wala antum abiduna ma'a." Dan kalian orang-orang musyrik, kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Baik orang-orang musyrik, kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Maka apakah orang musyrik tidak menyembah Allah? Jangan mereka yang menyembah Allah. Jika mereka bahkan tadi yang telah kami sampaikan di depan, di kita persekutuan, mereka menyembah selain Allah untuk supaya tambah dekat dengan Allah. Mereka menyembah selain Allah tujuannya adalah untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menyembah Allah, bahkan mereka melakukan kemusyrikan itu dalam rangka menyembah Allah. Maka orang musyrik jahiliyah, mereka itu tercela dengan kemusyrikannya itu bukan karena punya niat yang jelek, namun karena cara yang salah. Niat mereka dengan melakukan kemusyrikan ingin tambah dekat dengan Allah. Salahkan niat ini. Ingin tambah dekat dengan Allah. Salahkan niat tersebut. Tidak salah. Pengen tambah dekat dengan Allah, niat yang bagus. Pengen semakin dekat dengan Allah, tujuan yang mulia. Namun, bagaimana cara mereka untuk mewujudkan niat yang bagus tadi? Dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang musyrik jahiliyah dengan kemusyrikannya, mereka itu salahnya bukan karena niat yang salah. Letak kelirunya, letak kesalahannya bukan di masalah kesalahan niat, namun kesalahan cara mewujudkan niat yang benar. Maka ada satu ungkapan populer di sebagian orang dengan mengatakan niatnya kan baik, yang penting kan ikhlas. Kita katakan buang, yang penting ikhlas, dan caranya benar. Dan kalau sekedar caranya baik, yang penting niatnya benar, maka nanti jadi Robin Hood. Cerita dongeng di Inggris, ada orang yang hobi merampok untuk infak, untuk dibagikan kepada orang miskin. Orang kaya lewat dibegal, enggak untuk dimakan. Dia tidak makan hasil rampokan. Rampokannya itu dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya. Ada film tahun 80-an atau 90-an, si Pitung dari Jakarta, kerjaannya mencuri untuk berbagi dengan orang yang miskin. Maka apakah Islam itu membenarkan beramal gaya Robin Hood, gaya si Pitung? Yang penting ya benar. Saya pengen bangun masjid, jangan saya korupsi. Biar cepat, nggak pakai korupsi lama bangunnya, nggak jadi-jadi. Tentu ini tidak dibenarkan. Maka jangan katakan yang penting ikhlas. Kalau titik ini salah, kalau koma benar. Yang penting ikhlas ditambah cara yang benar. Maka yang penting ikhlas dan sesuai tuntunan. Tidak boleh hanya modalnya yang penting ikhlas. Setelah itu dalam beramal membabi buta. Membabi buta. Apa yang dikerjakan babi kalau dia buta? Maka dia akan lari, nabrak, semua ditabrak. Namanya babi buta, jadilah membabi buta. Orang yang bertindak asal-asalan, serampangan, ngawur, kata orang Jawa. Itu kalau dalam bahasa Arab, itu disebut mengontak buta. Kalau orang Indonesia, membabi buta. Pilihan katanya adalah babi buta. Gak tahu kenapa kok pilihannya kok babi buta, gak kambing buta. Makan dulu nenek moyang kita suka makan babi sehingga membabi buta. Kalau orang Arab mengkonta buka. Diterjemahkan artinya mengkonta buka. Ya takhobat, takhobutal aswa. Aswa itu unta buta. Dia serampangan, sembarangan, seenaknya. Sebagaimana unta buta. Kalau kita membabi buta, maka orang tidak boleh membabi buta dalam beramal dengan alasan yang penting ikhlas. Kan ikhlas yang penting yang baik. Maka kaidah yang penting niatnya baik itu tidak menyelamatkan orang dari celaan baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Orang ingin niatnya baik, istrinya mau bikinkan teh untuk suaminya, nasi minuman untuk orang, niatnya baik, ya kan? Masih minum orang baik. Nontainya tidak dicampur gula, namun dicampur garam. Sehingga bukan kemudian mendapatkan kesegaran, kemudian muntah-muntah. Apakah tindakan yang salah ini kemudian selamat dengan sekedar alasan yang saya bayar, saya ingin bikin antar bapak kau. Selamatkah dia dari celahan? Apakah kita katakan, ya mau bikin kata, bikin kata, ya dibaca, ini gula atau ini garam sama-sama, warnanya putih. Jangan kemudian main asal itu dibaca. Bahkan boleh jadi dikatakan, matamu di mana? Masa gak bisa lihat ini loh, garam, ini gula. Apakah niat baik tadi bisa menyelamatkan orang ini dari celaan gara-gara perbuatannya yang salah dengan niat yang baik? Tidak. Maka kaidah dalam masalah dunia, niat baik itu tidak menyelamatkan dari celaan, manakala caranya salah. Ada orang niat baik, mau disiplin masuk kantor, ngebut di jalan, nyerempet orang. Mas maaf, niat saya baik, ini mau disiplin. Bebaskan dia dari celaan. Bebaskan dia dari tempelangan orang. Tidak, tetap ditempelin. Dapat hajaran masa. Dan dia tidak selamat dengan alasan. Ya saya baik, saya itu mau jadi PNS yang disiplin. Itu manusia langka di Indonesia, Mas. Tidak. Itu tidak selamat. Dan celaan itu tidak membebaskan dia dari celaan. Ini kaidah urusan dunia. Niat yang baik itu tidak akan menyelamatkan orang dari celaan, manakala tindakan dan perbuatannya dan caranya salah. Demikian juga ini adalah kaidah dalam masalah. Niat baik, niat ikhlas, tujuan mulia, keinginan terpuji, maksud yang luhur, itu tidak ada manfaatnya. Itu tidak akan menyelamatkan seseorang dari celaan manakala perbuatannya salah. Baca surah Al-Fatihah, baik, tidak baik. Namun sambil ngeten beon dan baca surah Al-Fatihah dengan niat saya mau baca Quran. Selamatkan dia dari celaan, bebaskan dia dari status kurang ajar. Kamu tidak kurang ajar sama Al-Quran. Al-Fatihah dibaca sambil beon. Apa salah saya? Seandainya ada orang yang saya punya baik daripada nganggur, ngalamun, mikir. Mas, saya islah dengan kegiatan yang manfaat sambil ngedun baca Al-Fatihah. Selamat kasih dari celaan. Tidak selamat. Padahal niatnya baik, baik. Ikhlas lillahi ta'ala. Oh, ikhlas lillahi ta'ala. 200 masa lillahi ta'ala. Kenapa kok disalahkan? Dimarahi. Salah apa? Salah cara, Mas. Misalnya salah cara. Ikhlasnya Anda masuk Allah. Saya hormati, saya hargai. Saya memberikan apresiasi dengan niat ikhlas Anda. Mohon maaf, saya celah Anda dengan cara salah Anda dalam perbuatan. Baca Al-Fatihah apa? Satu hal ya, kalau kemudian kita baca Al-Fatihah sebagai ganti bacaan tasyahud akhir, boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Bukankah firman Allah itu lebih mulia daripada ucapan manusia? Untuk pada at-tahiyatu lillah bacaan yang lain, saya tak ganti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah. Ya cek baik mau, mau baca Al-Quran. Maka apa yang terjadi saat ini ada orang melakukan hal tersebut dimarahi sama orang. Ini bacaan kamu ubah-ubah sholat. Ini aja benar yang saya baik. Dan niat yang baik itu tidak menyelamatkan seorang dari celaan manakala cara yang salah. Kalau ada orang yang mau masuk WC baca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, atau baca doa makan yang terkenal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, masuk WC. Bolehkah dia beralasan, jangan salahkan saya mas. Saya itu, niat saya itu baik. Kan bacanya baik. Allah membayar karena, ya Allah berkailah kami. Fima ujata dan kusirian kau berikan kepada kami. Wakinah agar benar, selamatkan kami dari neraka. Bacaan baik, kok disalahkan? Jangan salahkan saya. Bisakah kita terima ucapan orang ini dengan niat baiknya? Dia berbuat asal-asalan, dia ubah seimannya apa yang Nabi tuntunkan. Allah berikan dengan sebuah jiwa kebaik, dia ganti Allah memberikan Nabi mengusir tanah. Alasannya ini baca baik. Karena sebagai orang berasa ini kan baca baik, kenapa ada salah? Kenapa dia agak keliru dan salah? Bacaan baik. Maka kita tanyakan pada orang yang berasanya semacam ini. Dengan kasus tadi, Allah memberikan Nabi manusia tanah kita ada banyak untuk masuk WC. Jadi bacaan baik. Kenapa disalahkan? Maka jawaban ini ada jawaban itu. Jawaban Anda dalam masalah ini, itu jawaban saya dalam masalah ini. Maka ketika kita soal itu tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia bertauhid. Oleh karena itu orang-orang musyrik meskipun mereka menyembah Allah, bahkan mereka ngasih nama anak mereka Abdullah, hamba Allah, ketika mereka bersumpah wallahi demi Allah. Maka orang musyrik itu musyrik bukan karena tidak kenal Allah, bukan karena tidak cinta Allah, bukan karena tidak memuliakan Allah, bukan karena tidak menyembah Allah. Mereka mengenal Allah. Buktinya mereka bersumpah wallahi. Dan mereka memuliakan dan mencintai Allah. Buktinya mereka kasih nama anak mereka Abdullah. Dan seorang itu tidak akan ngasih nama untuk anaknya kecuali nama yang bagus, kecuali nama orang yang dia cintai, orang yang dia muliakan, orang yang dia favorit dengannya. Dia namanya anaknya hamba Allah. Mungkinkah dia kasih nama anaknya hamba Allah padahal dia tidak cinta dengan Allah, dia tidak memuliakan Allah? Mungkinkah? Bahkan dia tidak kenal Allah. Bahkan mereka menyembah Allah. Ketika mereka berada di tengah lautan, datang badai, berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Maka orang musyrik itu musyrik bukan karena tidak mengenal Allah, bukan karena tidak cinta Allah, bukan karena tidak mengagungkan Allah, bukan karena tidak memuliakan Allah, bukan karena tidak menyembah Allah. Namun mereka itu musyrik karena tidak merasa cukup dengan menyembah Allah. Mereka itu musyrik karena tidak merasa cukup menyembah hanya pada Allah semata. Maksudnya, maka meskipun mereka menyembah Allah, dia apa yang dikatakan oleh Allah, katakan di surat Al-Kahfur, mama antum. Dan kalian di dalam menyembah, apa yang aku sembah? Antum abid itu mama antum. Kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Kok bisa? Mereka menyembah Allah, nanti dikatakan oleh Allah, kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Realitanya mereka menyembah Allah. Kenapa demikian jawabannya? Adalah karena orang itu tidak akan disebut sebagai orang yang menyembah Allah kecuali dia bertauhid. Ibadahnya hanya untuk Allah. Orang yang ibadah kepada Allah, yes. Nyembah kubur wali juga oke. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka soal itu, orang muslim harus menggunakan menggabungkan antara yes dan no. Kalau semuanya yes, orang musyrik, nyembah Allah yes, nyembah jin yang bawa kesal yang jadi penunggu kampung juga yes, yes and yes, musyrik. No and no juga musyrik, juga bukan asal musyrik, nyembah Allah no, nyembah jin juga tak mau, juga bukan asal musyrik. Nyembah Allah no, nyembah selain Allah yes, juga bukan seorang muslim. Seorang muslim yang bertauhid nyembah Allah yes, nyembah jin, nyembah kuburan, nyembah keris, nyembah tombak, nyembah akik no. Sorry mas, kalau yang ini tidak bisa dan tidak ada tawar menawar di sini, harga mati. Kecuali anda kontrol saya dengan pistol yang bukan pistol mainan dan ada juga saya bersujud pada selain Allah, jadi saya lakukan dengan badan tanpa hati saya karena terpaksa. Maka mereka meskipun mereka menyembah Allah, mereka tidak disebut sebagai orang yang menyembah Allah karena seorang itu tidaklah dikatakan menyembah Allah sampai yes dan no. Sembah Allah, mari kita sembah Allah yes, mari kita sembah keris, sembah pohon, sembah batu, sembah jin. Soalnya kalau ini no, mau dikasih uang 1 juta saya membelinya no, gak bisa ditawar-tawar, tawaran tertinggi sekalipun gak akan saya terima. Maka seorang itu tidak ala disebut orang menyembah Allah sampai dia bertauhid, nyembahnya hanya Allah semata. Inilah tauhid yang paling penting. Dan satu hal yang patut untuk kita ketahui, maksudnya tauhid ada tiga macam. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah sebagai Rabbul Alamin, meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik alam semesta, dan satu-satunya pengatur jagat raya. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Maka segala perbuatan Allah kita yakini hanya Allah yang melakukan. Mencipta hanyalah yang mencipta, memberi rezeki hanya Allah yang memberikan rezeki, memberikan kesehatan hanya Allah yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Yang ngasih momongan, yang ngasih anak, hanya Allah yang ngasih anak. Maka kita esakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Semua yang jadi perbuatan Allah kita yakini hanya Allah yang melakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam banyak ayat yang menyebut Allah dengan Rabbul Alamin, semacam di surat Al-Fatihah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah karena Dia yang menciptakan manusia, Dia yang memiliki manusia, dan Dia yang mengatur hidup manusia. Antara Rabb samawati wal ardh, dalam satu doa yang Nabi ajarkan saat salat malam, Nabi katakan, ya Allah Engkau adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Kemudian tauhid jenis yang kedua adalah mengesakan Allah sebagai al-ilah, mengesakan Allah sebagai sesembahan. Dengan bahasa yang lain, bahasa bebasnya, hanya menyembah Allah. Dengan bahasa sederhananya, beribadah hanya kepada Allah. Ini secara teoritis didefinisikan mengesahkan Allah dalam ibadah, berdoanya kepada Allah, rukuk dan sujudnya hanya untuk Allah, nazarnya hanya karena Allah, menyembelih hewan dalam rangka pendekatan diri hanya tertuju kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid ibadah. Dan inilah makna penting, inilah makna pokok dari la ilaha illallah. Makna pokok dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang boleh disembah melainkan Allah. Artinya yang boleh disembah hanyalah Allah, dan Allah saja yang disembah, dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun wujudnya, apapun bentuknya, apapun rupanya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-163, wa ilahukum ilahu wahid, yang layak kalian sembah hanya satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang orang disembah melainkan Dia. Itu Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Dia adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sembahannya bukan sembahannya lah. Hanya satu sesembahan saja, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hanya Dia yang disembah? Tidak boleh double dengan yang lain. Tidak boleh triple dengan yang lain. Karena Dialah yang memberi dan Dialah yang menyayang. Semua pemberian berasal dari diriku. Semua pemberian Dialah asal. Dialah yang memberikan rezeki, Dialah yang memberikan kesehatan, Dialah yang ngasih keturunan, Dialah yang memberikan kehidupan. Karena Dia yang memberi, maka kenapa menyembah yang tidak memberi? Karena Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang mencipta. Maka sungguh tega orang yang malah menyembah selainnya. Lah karena itu di hadis, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Ridhan bin A'dham, dosa apa yang paling besar dan paling ngeri? Maka Nabi katakan, antakutullah anta ja'ala lillahi dan wa khalaqahu. Dosa yang paling ngeri, dosa yang paling menjijikkan adalah engkau jadikan untuk Allah tandingan, engkau beribadah kepada-Nya padahal Allah yang menciptakanmu, lalu engkau sembah yang tidak menciptakan. Maka itu adalah dosa yang paling menjijikkan dalam Islam, dosa yang paling mengerikan dalam Islam, dan perbuatan haram yang paling haram dalam Islam. Jadi inilah hendaknya yang menjadi pusat perhatian dakwah yang paling utama ketika kita berdakwah di tengah masyarakat yang jauh dari tauhid. Sebagaimana pesan Nabi ketika mengirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di masyarakat Nasrani di Yaman. Maka Nabi berpesan, maka adalah yang pertama kali kau dakwahkan adalah ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dan apa yang dimaksud untuk bersyahadat la ilaha illallah? Sekedar mengucapkan syahadat. Di ayat yang lain dijelaskan, ajaklah mereka untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian tauhid jenis yang ketiga adalah tauhid berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Kita yakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu satu-satunya hanya Allah yang punya. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang sama dengan sifat Allah. Meskipun boleh jadi sifat Allah tersebut namanya sama dengan nama sifat makhluk. Manusia mendengar, Allah mendengar. Namun mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Manusia hidup, Allah hidup. Apakah gara-gara sama-sama namanya hidup, kemudian dianggap hidupnya Allah sebagaimana hidup manusia? Tidak. sekedar sama nama membeda kita. Allah tahu dan manusia juga tahu. Allah mengetahui dan manusia juga punya sifat mengetahui. Namun tahunya Allah berbeda dengan tahunya manusia. Maka wajib kita imani bahwasanya semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Seandainya ada kesamaan, cuma kesamaan nama saja. Karena sama nama itu belum tentu sama hakikat, bentuk dan rupa. Ada namanya Budi, ada juga namanya Budi. Budi dan Budi cuma sama nama. Boleh jadi orangnya beda, sukunya beda, kerjaannya beda, rumahnya beda, alamnya beda. Semut punya kaki, gajah punya kaki. Apakah gara-gara namanya sama, sama-sama namanya kaki, dan kita kira, bolehkah kita gambarkan, kita bayangkan kaki semut kayak kaki gajah, atau kaki gajah kayak kaki semut? Tidak boleh. Saya belum pernah lihat gajah karena belum pernah ke Bali Kambas. Sejumlah lihat tahu semut, saya sudah dapat cerita gajah itu punya kaki loh. Berarti kayak semut ini ya. Jadi semut juga punya kaki. Tentu tidak boleh. Karena sekedar sama nama tidak mengharuskan sama bentuk, wujud dan rupa. Ini ada penting dalam masalah mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitsli syai', tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah. Huwas samiul basir, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di sini ada dua kalimat, tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan dua kalimat itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Jika kita telah paham kaidah ini, maka kita akan paham dan akan mudah menerima hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang mengatakan bahasanya setiap malam di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Maka apakah turunnya Allah sama dengan turunnya manusia? Tidak. Itu sekedar sama nama. Maka turunnya Allah tidak bisa kita bayangkan sebagaimana turunnya pesawat terbang. Turunnya daun pohon yang jatuh, turunnya orang dari mobil, turunnya orang dari mimbar, semuanya tidak boleh. Kita katakan demikian. Kita yakini Allah turun sebagaimana yang Nabi sampaikan. Dan kita yakini turunnya Allah berbeda dengan segala macam turun yang ada pada makhluk. Kemudian berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat pembahasan penting yang ini adalah tolak ukur iman, yaitu pembahasan tentang di mana keadaan Allah berada. Ini pembahasan sangat penting. Kenapa ini pembahasan sangat penting? Karena masalah ini Nabi jadikan sebagai tolak ukur iman. Seperti dalam hadis yang ada dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang sahabat mau memerdekakan budaknya, maka Nabi katakan tidak boleh memerdekakan budak kecuali budak yang beriman. Oleh karena itu kemudian Nabi minta sang tuan panggil budakmu. budak perempuan yang mau diperdekakan. Maka Nabi Basrul dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Aina Allahu, di manakah Allah? Pertanyaan yang kedua, siapakah diri? Maka setelah budak tadi menjawab dua pertanyaan tadi dengan jawaban yang tepat, maka Allah katakan kepada tuannya, "Aqtiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah budak itu karena dia adalah budak yang beriman. Atas dasar apa Nabi katakan dia adalah budak beriman? Karena bisa memberikan jawaban yang tepat untuk buah-buah pertanyaan. Salah satunya dengan pertanyaan, di manakah Allah? Ini menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pembahasan tentang di manakah Allah? Itu pembahasan sangat-sangat penting. Maka ketika Nabi bertanya kepada budak tersebut, di manakah Allah? Maka budak tadi mengatakan, bersama Allah ada di atas sana. Budak ini tidak mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak pula mengatakan Allah ada di hati saya. Ketika Nabi tanyakan siapakah aku, maka budak tadi mengatakan anta Rasulullah, aku adalah utusan Allah yang wajib saya taati. Maka inilah dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan. Yang siapa menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia berhak untuk mendapatkan predikat yang Nabi katakan. Dia adalah orang yang beriman. Maka dari kisah dialog Nabi dengan budak ini, terdapat pelajaran penting, bolehnya bertanya di mana. Sebagian orang ketika ditanya di manakah Allah, malah mengatakan, udah boleh tanya di Allah itu di mana. Maka tindakan ini menyalahkan Nabi SAW. Nabi sendiri yang tanya, di manakah Allah? Kok malah dikatakan salah pertanyaan Nabi. Betul anda berani mengarang pertanyaan Nabi. Ketika Nabi menanyakannya, maka ini dalil bolehnya bertanya semacam ini. Bolehnya ngetes orang dengan pertanyaan semacam ini. Nabi ngetes dengan pertanyaan gimana kamu? Setelah itu kok itu tes yang salah. Jadi ternyata lancar berkuah aja dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika perempuan tadi, kemudian perempuan tadi mengatakan Allah di atas sana, dan Nabi membujuknya dia adalah orang yang beriman, dalil bolehnya menjawab dengan jawaban semacam itu. Dan benarnya jawaban semacam ini, maka sungguh lancar orang yang menyalahkannya dengan mengatakan salah kalau anda katakan Allah ada di atas sana, karena Allah itu ada di mana-mana. Maka mengatakan Allah di mana-mana berarti menyalahkan persetujuan Nabi. Nabi telah mengatakan jawaban yang benar untuk pertanyaan di mana Allah adalah Allah di atas sana. Tapi malah mengatakan salah itu mengatakan Allah di atas sana. Harusnya Allah itu di mana-mana. Dan lihat, ini adalah jawaban budak. Budak zaman Nabi itu tidak pernah ngaji. Bukan orang itu berpendidikan dan karena budak itu sibuk bekerja. Karena jadi pekerjaan oleh pemiliknya. Artinya dia adalah budak itu adalah orang sangat awam kalau di masa Nabi dan saat. Maka orang awamnya, manusia awam di zaman Nabi itu pintar dan bisa memberikan jawaban tepat kalau ditanya di mana Allah. Loh, kok malah orang pinter sekarang kok malah gak bisa? Wah itu maka ini keadaan yang tragis. Orang awam di zaman Nabi bisa menjawab dengan tepat dan benar pertanyaan di mana ke Allah. Orang pintar banyak ngaji ditanya di mana ke Allah, malah jawabannya macam-macam. Jawaban pertanyaan kamu tidak boleh tanya semacam itu. Jawaban yang kedua tidak tahu. Jawaban yang ketiga Allah di mana-mana. Jawaban yang keempat Allah di hati saya. Padahal itu orang yang rajin ngaji, sering hadir di majlis taklim, orang pintar, bersekolah, budak yang tidak sekolah, tidak pernah ngaji, zaman Nabi, jawabannya tepat. Dan orang yang mengatakan bahasanya Allah itu ada di mana-mana, dan Allah ada di mana-mana, maka ini berarti dia katakan Allah itu ada di comberan, Allah itu ada di sertikai, Allah itu ada di kuat-kuat, Allah itu ada di mana-mana. Jika dia katakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Dan meyakini dan menganggap Allah ada di mana-mana, ya berarti Allah ada di got, ada di sentitel, di kamar mandi, dan seterusnya. Ini ada tindakan cuan. Seandainya kita tanya kepada orang tersebut, mau gak anda berenang di sentitel? Mau gak anda berada di sentitel? Tidak mau dia. Ya. Kalau anda tidak mau di sentitel, kenapa anda tahu Allah di sentitel? Dengan anda yakini Allah ada di mana-mana, maka ini adalah tindakan cuan dengan Allah. Itu seperti cuannya orang-orang musyrik. Orang musyrik jahiliya itu tidak suka anak perempuan, karena anak perempuan itu tidak produktif dan tidak bisa diajak orang. Padahal kegiatan pokok kabilah-kabilah jahiliya itu perang. Gara-gara kambing satu perang 10 tahun. Kalau anaknya korban perang, Pak. Jadi korban perang dan tidak bisa korban. Maka mereka tidak suka anak perempuan. Karena tidak bisa jadi kan? Tentara dalam medan perang. Dan jika satu suku, satu bangsa itu menjadikan perempuan sebagai pasukan perangnya, itu menunjukkan kelemahan bangsa tersebut. Ini kemana laki-lakinya? Kok yang maju perempuan semua? Itu tidak menunjukkan, wah perkasa bangsa tersebut. Maka mereka tidak suka anak perempuan. Yang mereka inginkan anak laki-laki yang bisa diajak perang. Namun, satu hal yang perlu diketahui, orang-orang musyrik jahiliyah mengimani adanya malaikat, dan dalam keyakinan mereka, malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Mereka mengimani malaikat, dan malaikat itu perempuan, jenis kelaminnya perempuan, dan mereka yakini malaikat adalah anaknya Allah. Padahal mereka dikasih anak perempuan, dan marah-marah, yang dimarahi istrinya, padahal istrinya juga tidak takut. Ini anak perempuan dan laki-laki, tak tahu bojoknya kayak gitu. Lu istrinya di mana-mana ketika melahirkan anak perempuan. Mereka gak suka anak perempuan, namun mereka meyakini Allah punya anak dan anaknya Allah perempuan. Curang kan? Mereka gak suka anak perempuan, anak perempuan kasihkan Allah. Maka Allah katakan di surat An-Najm, alakumu dzakar walahul unsa. Orang-orang musyrik jahiliyah, apakah untuk kalian anak laki-laki, untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini namanya pembagian yang cuma. Skelet dikata orang lambung. Cuma. yang tidak disukai kasihkan kamu, yang disukai itu dirinya sendiri. Maka demikian juga orang yang meyakini Allah ada di mana-mana, curang, dia tidak mau dicombelan, tidak mau menang di set kinteng, dia katakan Allah ada di mana-mana, termasuk ada di set kinteng, di comberan, di tempat-tempat kotor. Dia tahu Allah di sana dalam keyakinannya. Dan yang aneh namun nyata, dan betapa banyaknya di dunia ini hal-hal yang aneh namun nyata, ada orang yang mengimani, beriman dengan isok dan mi'rat. Isok dan mi'rat sangat diimani, bahkan dia akan diperingati, bahkan sangat betul dalam memperingatinya. Namun ketika ditanya dengan yang gemar dengan peringatan isok dan mi'rat, di mana kau Allah? Di mana-mana. Kok bisa? Anda mengimani isok dan mi'rat, ditanya Allah ada di mana, kok di mana-mana? Lalu gitu mi'rat kemana? Memangnya Nabi mi'rat kemana-mana untuk menghadap Allah dan menerima perintah kewajiban sholat? Mi'ratnya naik ke atas sana, bukan kemana-mana. Kalau Allah itu zatnya ada di mana-mana, tidak perlu mi'rat. Nabi tinggal duduk mojok dan mengajak Allah, tidak perlu naik ke atas sana. Nabi naik ke atas sana, artinya zat Allah ada di atas sana. Ini lucu, aneh, amat nyata. Ada orang mengimani isok dan mi'rat, namun tidak beriman kalau Allah ada di atas sana. Namun malah meyakini Allah ada di mana-mana. Jam 12. Luarnya 12 lebih. Tinggal 20 menit. Maka seorang muslim yang benar, yang memiliki keimanan yang benar, akan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Tepatnya di atas arsy. Yang as Allah ini ada di atasnya, lalu yang ketujuh. Sebagaimana firman Allah di surah Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsy. Zatnya ada di atas arsy, tidak di mana-mana. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba kitaban, Allah menetapkan menulis satu tulisan, fa wa indahu, dan tulisan itu ada di sisinya. Fa qul arsy di atas arsy. Itu kan oleh Bukhari dan Muslim. Namun apakah Allah bersama kita? Maka jawabannya iya. Allah bersama kita, namun bukan zatnya. Nah, Allah bersama kita, pengawasannya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya. Yang bersama kita adalah penglihatan Allah, pengawasan Allah, pengetahuan Allah, dan bukan zat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan kepada Musa dan Harun di surah Thaha ayat yang ke-46, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan engkau berdua merasa khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Artinya penglihatanku dan pendengaranku bersama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sebagian sahabat berdoa dengan teriak-teriak, maka Nabi tegur dan Nabi katakan, innakum tada'una sami'an qariba. Kalian berdoa kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha dekat. Wa huwa, dan Dia bersama kalian. Yaitu ilmunya. Maka Dia di atas sana, namun Dia mengawasi dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Oh, dia bersama kita. Jadi bukanlah satu hal yang aneh. Sebagaimana kita katakan, rembulan purnama bersama kita. Purnama berjalan bersama kita. Apakah bulan itu turun menimpa bumi, udah jalan-jalan gelundung di bumi? Tidak. Bulan tetap ada di atas sana dan dia tetap bersama kita. Dalam bahasa Arab dikatakan namsi wal qamar ma'ana. Kami berjalan dalam bulan bersama kita. Itu tidak bertentangan. Bulan ada di atas sana dan bersama kita. Karena kebersamaan tidak berarti satu tempat, tidak mengharuskan satu tempat. Muhammad Rasulullah wal ladzina ma'ah. Muhammad utusan Allah dan para sahabat yang bersamanya. Apakah semua sahabat itu semua satu tempat dengan Nabi? Nabi buang hajat, semuanya di situ buang hajat semua. Nabi masuk rumah, semuanya masuk ke rumah Nabi. Allah katakan para sahabat bersama Nabi. Apakah bersama dalam artian satu tempat? Tidak. Nabi di rumahnya dengan istrinya, sahabat di rumahnya masing-masing. Nabi buang air, sahabat tidak ikut nongkrong. Namun Allah katakan para sahabat itu bersama Nabi. Karena kebersamaan apa? Karena kebersamaan itu tidak mengharuskan satu lokasi. Kebersamaan, kalau untuk kebersamaan dalam iman, kebersamaan dalam tujuan, kebersamaan dalam cita-cita, itu juga disebut kebersamaan, meskipun lokasinya berbeda. Kemudian, jika kita bertauhid dengan tiga macam tauhid yang tadi telah kita bahas, tauhid rububiyah, tauhid ibadah, tauhid tentang nama dan sifat Allah, apa manfaatnya? Maka manfaat bertauhid adalah rasa aman di akhirat dari azab dan hidayah di dunia dan dihapuskannya dosa. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kemusyrikan. Dan kemusyrikan Allah sebut kezaliman. Kenapa demikian? Karena kezaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan orang yang beribadah kepada selain Allah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Tempat ibadah untuk Allah, bukan untuk jin, bukan untuk wali, bukan untuk nabi. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah melakukan kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka untuk mereka rasa aman, sebagian ahli tafsir mengatakan rasa aman di akhirat, sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan rasa aman di dunia dan di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang dapatkan hidayah. Sebagian ahli tafsir mengatakan dapatkan hidayah di dunia, dapat ahli tafsir yang lain mengatakan dapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Maka orang yang beriman dan tidak menodai iman dengan kemusyrikan, maka kemusyrikan itu menodai iman. Maka manfaatnya dia akan mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Karena orang yang paling tidak aman adalah orang musyrik. Itu hatinya tidak paling tidak aman. Lewat jembatan takut kecuali klakson 3 kali itu lebih dahulu. Kalau lupa klakson itu deg-degan itu sampai rumah. Jangan-jangan. Lewat jembatan tertentu Maka harus limpah uang receh. Gak tahu kalau di sini ada atau tidak, di satu jalan di Pantura, satu jembatan ya. Orang yang lewat di sana pasti limpah receh ke arah sungai. Tuh kalau lupa limpah receh itu bisa was-was sampai rumah itu nggak bisa tidur. Waduh, lupaan buang receh. Maka luas sekali jadi dia disogok receh aja mau. Pengamen sekali aja nggak mau dikasih 500. Kasih 500 mau nyempetin limpah receh. Maka dia nggak merasa nyaman. Maka karena dia merasa, karena dia punya, karena kemusyrikannya ada dalam hatinya, maka boleh jadi dia tidak merasa nyaman melakukan aktivitas penting di bulan suro. Tidak nyaman, berdebar, penuh ketakutan. Itu ketika kemudian anaknya kok enggak, anak perempuannya yang hamil kemudian gak pasang sesaji saat 7 bulannya, itu yang bingung malah simbahnya. Ini jangan-jangan cucuku lahir kupingnya cuma satu. Kenapa? Kemarin gak disajani. Maka orang yang paling tidak aman hidupnya itu orang yang terbelenggu dengan belenggu kemusyrikan. Bebaskan diri Anda dari kemusyrikan, Anda merdeka, nyaman. Maka orang yang paling aman itu orang yang bersih imannya dari kemusyrikan. Maka mereka tidak merasa nyaman hidup, kasihan. Berpindah dari ketakutan-ketakutan berikutnya. Banyak sekali yang bikin takut. Faktor-faktor bikin stres, bikin takut itu banyak sekali. Sajanya itu lomboknya kurang satu itu bisa bikin derita berhari-hari. Kelupaan lomboknya kurang satu. Karena di saat itu lomboknya harus lima misalnya. Derita sepanjang masa. Satu hal yang tidak dirasakan oleh orang yang beriman dan bertauhid. Demikian juga orang yang beriman, orang yang bertauhid mendapatkan rasa aman di akhir. Meskipun bentuk rasa amannya ada dua macam, rasa aman di akhir ada dua macam. Ada orang yang mendapatkan rasa aman dari masuk neraka, alias langsung masuk surga. Dan ada orang yang hanya mendapatkan rasa aman kekal di neraka. Artinya yang boleh jadi masuk neraka. Mampir dulu. Jangan sekali kita mampir ya. Namun dia aman dari kekal di neraka. Dua rasa aman ini tidak dimiliki oleh orang muslim. Syarat untuk mendapatkan dua rasa aman ini harus bertauhid. Dan makin sempurna tauhid seseorang, maka orang yang tauhidnya sempurna, maka dia bisa mendapatkan rasa aman jenis yang kedua. Jenis yang pertama, aman dari masuk neraka. Orang yang tauhidnya tidak sempurna, kalau dia masih punya tauhid, maka dia mendapatkan rasa aman jenis yang kedua. Aman dari kekal di neraka. Dan orang yang bertauhid mendapatkan hidayah di dunia dan di akhir. Hidayah di dunia, hidayah menuju tauhid, hidayah untuk beribadah kepada Allah, hidayah di akhirat, petunjuk langsung masuk surga, atau hidayah, atau boleh jadi minimal ada hidayah dan petunjuk untuk keluar dari neraka. Orang yang musyrik, dia tidak mendapatkan hidayah di dunia, tidak mendapatkan petunjuk di akhirat. Petunjuk untuk langsung masuk surga dia tidak dapat. Petunjuk untuk bisa keluar dari neraka juga tidak ada. dan orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dan memiliki tauhid yang sempurna, maka tauhid yang sempurna itu akan menyebabkan dia tidak mendapatkan azab Allah sama sekali, aman dari masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang akan Allah penuhi kepada orang-orang yang bertauhid, Allah tidak akan menyiksa orang yang benar-benar bertauhid dan tidak menodai keimanannya dengan kemusyrikan sejujur, maka dia akan Allah janjikan untuk tidak Allah aman meskipun hanya sekejap, maka dia adalah orang yang punya tauhid yang sempurna. Ya, demikian yang kita bahas pada perjumpaan siang hari ini. Salat kita lanjutkan pada duhur atau pada istirahat setelah duhur dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Jawa sebuah ala Nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala. Jazakallahu khairan katsiran. Demikian sesi pertama, majelis pertama di kesempatan hari ini. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kita selenggarakan setelah istirahat. Dimohonkan pertanyaan itu dalam bentuk tertulis, oleh karena itu silakan dipersiapkan, dan setelah usai salat zuhur kita akan istirahat, akan kita insyaallah ada ya, kawan-kawan dari jauh tidak usah khawatir karena masjid sudah menyediakan makan siang. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.